rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasarim. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Aniqdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia.